Hatiku hancur mengenang kita. Berkeping-keping jadinya. Kini air mata jatuh bercucuran. Tiada lagi harapan. Di atas seindah waktu itu berseri-seri. Malam pakai siang seterang hatiku, penuh harapan padamu. Ini hancur berderai, kesedihan berantai, kuncup di hatiku yang lama ku simpan, hancur kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ingin ku rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Kuncup di hatiku yang lama ku simpan, hancur kini sebelum berkembang. Mengapa ini harus terjadi di tengah kebahagiaan? Ku ingin rasakan lebih lama lagi hidup bersama denganmu. Hidup bersama denganmu.